Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam ini Allah azza wa jalla memberikan kita kemudahan untuk berkumpul di Masjid Baitul Salam ini, dan kita akan melanjutkan kajian kita rutin dari kitab Syarah Mandhum al-Baikuniyah tentang mustalah hadis, dan kita sampai di buku antum 73 di PDF ini halaman 60 di mana sebelumnya di pembagian dan pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang hadis musnad. Apa itu musnad, musnid, dan musnad ilaih, isnadun dan sanadun. Dimana ketika orang berbicara kemudian menukilkan hadis kepada yang lainnya, namanya adalah musnid, al-musnid. Dengan setelahnya itu disebut al-musnad ilaih. Nah, dan hari ini kita membahas tentang hadis muttasil. Hadis apa? Muttasil. Qala mu'allif rahimahullah. Mu'allif di sini siapa? Syekh Imam Al-Baikuni. Meninggal tahun berapa? Benar. Di awal kitab mas, dilihat ya, 1086. Nah, kalau antum tidak bisa menjawab, makanya 10. Kemudian kalau antum jawabnya benar, ya 8 lah. Nah, 1080. Nah, beliau mengatakan di bait nomor 9, nantumnya di sini, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Ana ulangi, Imam Al-Baikuni rahimahullah mengatakan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dan wama bisam'i kulli rawin yattasil, dan apa-apa yang didengar oleh setiap rawi yattasil, yang bersambung, isnaduhu sanatnya, lil mustafa sanatnya, kepada al-mustafa Nabi SAW, fal muttasil, maka itu adalah hadis muttasil. Jadi pembahasan hari ini adalah al-muttasil. Maksudnya adalah hadis yang muttasil. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian qala qaluhu al-mustafa ma'khudatun min as-safwati wa hiya khiyaru syai'i. Wa hiya khiyaru syai'i. Khiyaru syai'i. Wa asluha fil lughati al-mustafa bita'i mustafa, seperti lajahnya orang Turki ketika menyebut Mustafa menjadi Mustafa. Orang Mesir bagian selatan juga seringnya Mustafa, Mustafa. Ada beberapa lajah yang to itu menjadi ta. Nah, jadi perkataan Imam Al-Bakuni Al-Mustafa itu ma'khudatun, diambil minas soffati, dari kata as-soffah. As-soffati artinya sesuatu yang paling baik. Wa ya khiyaru syai'i, khiyaru syai'i, sesuatu yang paling baik. Wa asluha, dan asal dari kata tersebut fil lughati secara bahasa Arabnya al-mustafa, mustafa, ta, pakai ta, bukan pakai to. Kemudian wal qa'idatu annahu idza istama'atil sadu wat ta'u wa sabaqat ihdahuma bisukuni fa innaha tuqlabu ta'an fatasiru al-mustafa. Ini kaidah. Maksudnya kaidah itu apa? Rumus baku, Mas. Apa? Rumus baku. Al-qa'idatu annahu idza istama'at as-sadu wat-ta'u wa sabaqat ihdahuma bis-sukuni fa innaha tuqlabu ta'an fatasiru al-mustafa. Kaidah mengatakan annahu idza istama'at as-sadu wat-ta'u, apabila berkumpul antara sad dan ta. Sad, huruf sad dan ta. Sad, ta. Wasabaqat ihdahuma bisukuni, kemudian salah satunya didahului oleh sukun. Fa innaha tuklabu ta'an, maka berubah menjadi ta. Maka jadilah apa? Fatasiru al-mustafa. Ya. Fatasiru al-mustafa. Kemudian menjadi al-mustafa pakai ta. Pakai to, bukan tak lagi, pakai pakai to. Kalau bahasa Indonesia gimana? Apalinya? Tak diterima lamarannya. Apakah bisa menjadi tok diterima lamarannya? Gak bisa. Itu keistimewaan bahasa Arab, Mas. Tok, tak, tak, tok. Bukan dia ya. Nah, kemudian lanjut. Wallamu fi qawlihi lil mustafa bima'na ila, ay ila al mustafa. Wallam, lam maksudnya di sini mana nih? Lil mustafa di sini. Wallamu fi qawlihi lil mustafa bima'na ila, ay ila al mustafa. Ilam bima'na ila, yakni kepada al mustafa. Wal muttasilu wa qismu as-sabi'u min aqsamil haditsil madhkuri fi an-nadhmi. Ya. Dan muttasil, hadis muttasil ini adalah wal qismus sabi wa al qismus sabi'u min aqsamil hadithi al madkuri fin nazami. Hadis muttasil, hadis muttasil adalah wal qismus sabi'u, ini adalah macam yang ketujuh min aqsamil hadithi, dari macam yang hadis ini al madkuri yang disebutkan fin nazami, dalam nazam. Wa fi ta'rifihi qawlani li ahli al-ilmi. Nah. Itu kalau papan yang merintis seperti itu, mungkin dia ketika berbicara salahnya antum tidak pernah membuka dan menggunakanku. Aku kangen loh. Itu kalau bisa ngomong ya, papan itu. Karena sudah sekian lama kita enggak memakai papan itu untuk belajar di sini selama pandemi ini. Kemudian karat-karat itu berkumpul pada meja tersebut. Meja itu kalau bisa merintih ya, dan bisa jadi ini bukan ini loh ya. Semua yang dipakai dalam kebaikan nanti akan bisa menjadi syahid, bersaksi bahwasanya fulan melakukan ini, fulan menggunakan ini, dan seterusnya. Allah memberikan kemampuan untuk benda-benda yang dijadikan sebagai amal perbuatan hamba-hambanya, nanti kelak akan bisa bersaksi. Tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, semuanya memberikan persaksian. Semoga benda-benda yang kita pakai untuk majelis ilmu ini sebagai bukti bahwasanya alhamdulillah pada hari ini, malam ini, kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Nah, makanya kalau misalnya antum sadar yang seperti itu, apakah mungkin kita itu menjadi kendor semangatnya? Atau sebaliknya? Harusnya sebaliknya. Ya enggak? Jadi jangan pernah antum merasa bahwasanya ustaz lagi ini, lagi down, lagi lesu, lagi galau, lagi malas dan seterusnya. Antum ingat semangat-semangat yang seperti ini. Bahwasanya apa yang digunakan bisa jadi nanti gelas kopi antum ini juga bersaksi bahwasanya dulu di serutup ketika menuntut ilmu. Ini subhanallah. Jangan dikira bahwa sesuatu itu tidak ada faedahnya sama sekali. Dan antum, ini yang pertama. Yang kedua, antum lihat. Ketika antum malas, lihat Pak Buang. Allah mabarik. Wala uzaki ala Allah ahad. Di tengah usia beliau 71 tahun, gak ada namanya beliau mengeluh, Ustaz, afwan Ustaz, gak bisa datang, gak ada bensin. Beliau gak pernah mengeluh seperti itu. Allah mabarik. Begitu juga, beliau tidak pernah mengeluh, Ustaz, badan saya capek-capek. Malam enggak kelihatan. Hujan deras. Enggak pernah, Allah membarik. Wala uzaki Allah ahad. Dan semoga Allah Azza Jal menjaga beliau dan menjaga kita semua. Kita lanjutkan. Nah, wa fi ta'rifihi qawlani li ahli al-ilmi. Di dalam definisinya, definisi apa mas? Definisi tentang muttasil ini ada dua pendapat menurut ulama. Fal muttasil ala kalamil mu'alif wa al marfu'u alladhi jadi mengenai tentang definisi hadis muttasil terdapat dua pendapat di kalangan ahli ilmi. Jadi pendapat yang pertama, antum tulis di sini apa? Ya. Kalam mu'alif, ini yang pertama mas. Antum tulis di situ yang pertama. Yang pertama adalah fal muttasilu alal kalami mu'allif wa al marfu'u alladhi akhadahu kullu rawin amman fauqahu sama'an. F Falmuttasilu ala kalamil mu'allif wa al-marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fauqahu sama'an. Adapun muttasil berdasarkan pendapat ucapan dari Imam Al-Baiquni rahimahullah adalah al-marfu'u, yang diambil hadis marfu' yang diambil oleh setiap rawi dari perawi yang ada di atasnya dengan apa? Dengan cara pendengaran. Artinya apa? Fasilitatornya, konteksnya adalah, kontekstualnya adalah sama pendengaran, mendengar. Makanya di sini jelaskan lagi, fashtaratul muallifu lil muttasil syartaini. Fashtarata al muallifu lil muttasili syartaini. Imam Al-Baiquni rahimahullah mempersyaratkan dua syarat pada muttasil. Yang pertama apa? As-sama'u. As-sama'u. Bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Pertama, as-sama'u, mendengar. Yakni bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Setiap rawi mendengar dari perawi yang ia meriwayatkan darinya. Yaitu sama bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Yakni setiap rawi, kullu rawin, yasma' mendengar, mimman dari perawi-perawi dari perawi rawaan, dari perawi yang ia meriwayatkan darinya, dari perawi yang ia meriwayatkan darinya. Yang kedua, as-sani an yakuna marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi lil mustafa, yani ilal mustafa. Maksudnya adalah kedua syarat. Syarat yang kedua, ia harus marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu itu artinya apa? Disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perkataan beliau lil mustafa, yakni ilal mustafa, hingga al-mustafa. Rantainya itu hingga al-mustafa, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang antum harus fahami di sini adalah tentang marfu. Pertanyaan buat antum. Ada apa itu hadis marfu? Apa itu hadis marfu? Dan ada berapa macam hadis marfu ini? Ada yang bisa jawab? Para. Oh ya. Hadis marfu itu apa? Langsung di. Terus macamnya? Ada dua. Macam marfu itu ada dua. Salah, ada apa ya? Kalau antum belajar dari pengayaan yang ana berikan ke talabah Bina Madani akan faham. Dan begitu juga mustalah hadis yang di awal kitabnya Syekh Utsaimin, yang di awal mustalah hadis Syekh Utsaimin, kajian kitabnya sudah selesai. Ada dua, yaitu marfu sharih dan marfu hukman. Ya, hadis marfu sharih dan hadis marfu hukman. Hadis marfu sharih ini adalah yang tadi disebutkan oleh Rian tadi, ma usnida ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au khuluqin. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, baik itu bagian dari akhlak Nabi SAW. Ada tambahan lagi yang ini khilqatihi, dan juga apa yang menjadi fisiknya Nabi SAW. Nah, sedangkan marfu hukman ini adalah hadis marfu yang dihukumi, artinya hadis yang dihukumi marfu karena sebab hukum lain. Ada ciri-ciri lain yang menyertainya. Contohnya misalnya apa? Di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya hadis dari Asma. Asma bin Abi Bakar. Ketika beliau mengatakan naharna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fa na'kuluhu fa akalnahu. Di zaman Nabi SAW itu kita menyembelih kuda dan kita pun memakannya. Di zaman Nabi SAW, fi ahdi Nabi SAW. Ya. Atau dengan contohnya yang lainnya tentang permasalahan-permasalahan yang gaib, gaibiyah, tentang asrati sa'ah, tentang yang lainnya. Ketika seorang sahabat mengatakan seperti itu, maka hadisnya marfu. Atau contoh yang lainnya adalah ketika umirna, ada lafad-lafad misalnya kita diperintahkan, seperti hadis tentang diperintahkannya perempuan untuk keluar menyaksikan sholat id. Umirna an nakhruja ila musallana. Ya, kita diperintahkan untuk keluar ke lapangan. Yang memerintahkan di sini siapa? Nabi SAW. Tapi tidak disebutkan Nabi SAW. Tapi semua itu karena dinisbatkan. Kita diperintahkan. Maksud diperintahkan orang biasa? Bukan. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis itu hadis marfu. Banyak sifat yang mutasil yang kedua adalah an yakuna marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liqoulihi lil mustafa, yakni ila al-mustafa. Ia harus dalam bentuk apa? Hadis marfu'. Dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perkataan beliau lil mustafa. Yakni ila al-mustafa, hingga mustafa. Nah. Liqaulihi tadi lil Mustafa, yani ilal Mustafa. Nah. Sekarang kita bahas setelahnya. Nah, wabinaan ala dalika, fal mauqufu wal maqtu'u la yusamma muttasilan. Maka hadis mauquf dan hadis munqati, atau hadis maqtu', afan, hadis maqtu' ini tidak disebut atau tidak dinamakan muttasilan, bersambung. Li'anna al-mu'allifa ishtarata an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu' wal mauquf lam yatasil sanadu, lam yatasil sanadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika al-marfu' idza kana fihi saqtun birwati fa innahu la yusamma muttasilan li'annahu munqati'un. Nah, wa bina'an ala dhalika, didasarkan atas yang demikian, itu bina'an ala dhalika. Wal mauqufu wal maqtu'u, maka hadis mauquf dan hadis maqtu' la yusamma muttasilan, itu tidak dinamakan muttasilan, bersambung, Mas. Li'anna al-mu'allifa, karena mu'allif itu, ya, mu'allif itu penulis, ishtarata an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istarata, memberikan syarat, an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya syaratnya itu harus bersambung muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu'i wal mauqufi lam yatasil sanadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis maqtu dan mauquf ini tidak bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal marfu'u idza kana fihi saqtun firwati, dan begitu juga marfu' apabila di situ ada perawi yang hilang, ada yang hilang dari perawi-perawi. Fa innahu la yusamma muttasilan li'annahu munqatim, maka tidak dinamakan sebagai hadis muttasil, namun li'annahu munqatiun, namun yaitu mungkotik, terputus. Paham sampai sini? Nah, ada yang mau tanyakan? Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Wala dhahir al-kalal mu'allif idza lam yusarrih ar-rawi bis-sima' aw bis-sama', ya, wala dhahir kalam al-mu'allif idza lam yusarrih ar-rawi bis-sama'i aw ma yaqumu maqamahu falaysa bimuttasilin, fala budda an yakuna sama'an was-sama'u min ar-rawi huwa aqwa anwa'i tahammuli, wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi al-mu'allif fi ta'rif al-muttasil. Wa ala dhahir kalam mu'allif, berdasarkan dhahir perkataan mu'allif Imam Baikuni, maksudnya idza lam yusarrih rawi bis-sama'i, kalau rawi itu tidak menyatakan dengan jelas tentang bisama, au ma yakumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukan yang sama, maka ia bukan falaisa bimuttasil, maka itu bukan muttasil. Fala budda an yakuna sama'an was-sama'u min ar-rawi, muttasil harus dengan konteks yang sama atau yang misalnya menggantikan. Ya. Wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi al-mu'allifu fi ta'rifil muttasil. Dan muttasil itu harus dengan konteks yang sama, artinya atau yang menggantikannya. Nah. Was-sama'u min ar-rawi, dan konteks sama konteks pendengaran atau menggantikan. Jadi seorang perawi adalah, ya, At-tahammul, anwa'i tahammul. Jadi konteks sama pendengaran dari rawi adalah konteks yang sama atau yang menggantikan. Maka ini jenis tahammul yang paling tinggi. Saya sebutkan di sini huwa aqwat anwa'i tahammul. Ya. Wassama'u min ar-rawi huwa aqwa anwa'i tahammul. Jadi konteks sama dari perawi adalah jenis tahammul yang paling tinggi. Wahada huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu fi ta'rifil muttasil. Ini konteks sama pendengaran dari perawi adalah jenis tahammul yang paling tinggi. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mu'allif Imam Al-Baiquni fi ta'rifil muttasil dalam definisi muttasil. Wa qila wakila, kila itu maksudnya apa, Mas? Dikatakan. Kila itu apa? Dikatakan. Wakila. Balil muttasilu huwa mattasala isnaduhu bi akhdi kulli rawi amman fawqahu ila muntahahu. Waqila, dan ada yang berpendapat atau dikatakan balil muttasilu, bahkan muttasil itu adalah mattasala isnadu, apa yang bersambung sanadnya, bi akhdi kulli rawin aman fokohu ila muntahau, dengan pengambilan masing-masing perawi dari perawi yang ada di atasnya hingga akhir. Wa ala hada, wa ala hada fayashmala, ya, wa ala hada fayasmalu al-mu'allif mawqufu, fayasmalu al-mawqufa wal-maqtu'a, fayasmalu ma ruya bis-sama'i wa ma ruya bighairi sama'i, lakin labudda min at-tisal, lakin labudda min at-tisal. Wa ala hadha berdasarkan pendapat ini, wa ala hadha fayasman, ana ulangi, wala hadza fayashmalu al mawqufu wal maqtu'a, ya, al mawqufa wal maqtu'a yashmala ma ruya bis sama'i wa ma ruya bi ghairi sama'i, lakin labudda min attisal. Naam, jadi wala hadza fayashmalu al-mawqufa wal-maqtu'a fayasmalu ma ruya bis-sama'i wa ma ruya bighairi sama'i, lakin labudda min at-tisal. Lanjut. Wa hadha asahhu min qaulil mu'allif wa huwa annal muttasila huwa mattasala isnaduhu bi an yarwiyahu aw bi an yarwiya ya. Lanjutannya. Bentar. Tarik dulu. Nah. Ini huwa ana ulangi lagi. Hadza asahhu min qaulil mu'allif. Ini adalah yang paling benar dari perkataan mu'allif. Wa huwa annal muttasila. Bahwasanya labuda min attisal. Ini harus ada ittisal. Nah. Nah. Jadi, ana ulangi dari sini. Wa ala hadha fayashmalu al-mawqufa wal maqtu'a. Fayashmal ma ruya bi sima'i ma ruya bi ghairi sima'i. Lakin labudda min attisal. Ini meliputi al-mawquf. Kemudian al-maqtu'. Fayashmalu. Ini meliputi mencakup ma ruya bi sima' au bi sama'. Apa yang diriwayatkan secara pendengaran? Maruya bisama. Wa maruya bi ghairi sama, lakin labudda min attisal. Maka mutasil itu mencakup mauquf dan maqtu, dan mencakup yang diriwayatkan dengan konteks yang sama atau selain sama. Konteks pendengaran. Lakin labudda min attisal. Namun akan tapi harus min attisal, harus ada ittisalnya, harus ada pengaitnya, penyambungnya. Ya, harus ada pengait atau penyambungnya. Nah. Wa hadza ashahhu min qawli mu'allif. Ini adalah perkataan yang paling benar menurut qaul mu'allif. Dari penulis. Wa hadza asahhu min qaulil mu'allif wa huwa annal muttasila huwa mattasala isnaduhu bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu sawa'un kana marfu'an aw mawqufan aw maqtu'an wa sawa'un kanati sighatu hiya as-sama'u aw ghairu as-sama'i fa kullu mattasala isnaduhu yakunu muttasilan. Yakunu muttasilan. Ini adalah yang paling sahih dari perkataan mu'alif. Wa huwa annal muttasila. Bahasanya muttasil. Huwa matasala isnadu. Bi an yarwiya. Kula rawin aman fauqahu. Jadi. Di sini. Ana ulangi. Wa hadha as-sahu min qawlil mu'alif. Pendapat yang kedua ini lebih sahih dari pendapat mu'alif. Wa huwa annal muttasila, bahwasanya yang bersambung itu adalah huwa mattasala isnaduhu, yaitu adalah yang bersambung isnadnya bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Agar di situ bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Itu mattasala isnaduhu. Apa yang ya, matasola isnadu, apa yang bersambung sanadnya dengan periwayatan masing-masing perawi yang berada di atasnya. Sawangkana marfu'an au mauqufan. Baik itu marfu atau mauquf. Wa sawangkana sighatu hiya sama'u aw ghairu sama'. Faqulu matasola isnaduhu yakunu muttasilan. Ini bahwa mutasil itu apa-apa yang bersambung sanadnya dengan periwayatan masing-masing perawi dari yang berada di atasnya, baik itu marfu atau mauquf atau maqtu. Nah, faqulu mattasala isnaduhu yakunu muttasilan. Maka di setiap faqulu mattasala, di setiap yang bersambung sanadnya, isnadnya, yakunu muttasilan, maka itu adalah bersambung pula. Nah, waqad sabaqa lana khilafu muhaddithina haula mas'alah hal tusratul malaqat au takfi mu'asarah wa taqaddama al-jawab 'alayh. Jadi waqad sabaqa, dan telah berlalu, khilaful muhaddithin, ya, khilafnya para ahli hadis haula mas'alah, tentang suatu permasalahan, hal tusratul mulaqatu au taqfil mu'asaratu wa taqaddama al-jawab 'alayh. Jadi sabaqalana khilafun muhaddisina, ini telah berlalu khilaf, perselisihan, al muhaddisina, ahli hadis, haula mas'alati, ya, pada suatu permasalahan, hal tusratu mulaqatu au takfi al muasaratu wa taqaddama jawabu alaihi, apakah yang disyaratkan itu untuk mulaqat, untuk bertemu itu, atau takfi al-mu'asaratu, mencukupkan, ini cukup dengan mu'asarah. Mu'asarah itu apa? Sezaman. Mu'asarah apa? Sezaman. Wa taqaddama al-jawabu alaih, dan telah berlalu jawaban hal tersebut. Nah, ini naktafi bihadil qudrah, karena sudah satu jam ternyata. Allahumma barik. Enak kan? Ya. 1 jam lebih 9 menit, Mas. Gimana itu, Mas? Oh, barik. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.